Ya. Ini di depan saya studio sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya. Sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan malam ini memulai kembali membaca kitab Durusun fi Syarhi Nawakidhul Islam. Ad-darsus sabi'u fi Syarhi An-Naqidhi As-Sadis. Pelajaran yang ke-7 di dalam penjelasan pembatal keislaman yang ke-6. Dan pada pembatal keislaman yang ke-6, penulis matan yaitu Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, "Man istahza'a bi syai'in min dinir rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafara." Wad dalilu qauluhu taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Yang artinya, kata penulis matan Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, barang siapa yang mengolok-olok sesuatu dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pahalanya atau siksanya, maka sungguh ia telah kafir. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat At-Taubah yang berbunyi, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya kalian mengolok-olok. Janganlah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Pensyarah kitab yaitu Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa ayat ini menunjukkan beberapa perkara yang agung. Dan perkara yang agung tersebut sudah kita pelajari beberapa perkaranya. Yang pertama, yajibu ihtiramu wa ta'zimullahi jalla wa'ala wa ijlaluhu wa anna man tanaqqasallaha fa innahu yakfur. Wajib untuk menghormati, mengagungkan Allah jalla wa'ala dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang merendahkan Allah, maka sesungguhnya dia telah kafir. Ini hal yang pertama yang ditunjukkan pada ayat tersebut dari perkara-perkara yang agung. Kemudian hal yang kedua, yaitu anna tanaqqusar rasuli sallallahu alaihi wasallam kufrun aidan. Lianna Allah jalla wa ala amma amara bita'zimir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tawqirihi wa ihtiramihi. Bahwa merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebuah kekufuran. Karena Allah jalla wa ala memerintahkan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormatinya dan memuliakannya. Ini hal yang kedua yang agung yang ditunjuki oleh surat At-Taubah ayat 65-66 tadi. Dan itu sudah kita pelajari panjang lebar. Bahkan kita sebutkan tanda-tanda orang yang tidak menghormati, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang ketiga yang ditunjukkan oleh ayat tersebut dari perkara-perkara yang agung, annal wajiba nahwal qur'ani ihtiramuhu wa ta'zimuhu li'annahu kalamullah subhanahu wa ta'ala, bahwa wajib menghormati Al-Qur'an dan juga mengagungkannya karena Al-Qur'an adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah berarti sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah lebih utama dibandingkan perkataan seluruh perkataan. Ini perkara yang ketiga yang disebutkan oleh pensyarah Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, penjelasan pembatal keislaman. Yang keempat, perkara yang ditunjuki oleh ayat surah At-Taubah ayat 65-66 adalah annal wajiba ihtiramu dinil Islam wa adamu tanaqqusihi aw intiqadu syai'in minhu, bahwa kewajiban menghormati agama Islam dan tidak merendahkannya atau mengoreksi sesuatu darinya, di annahu dinullahi wa syar'uhu, karena dia adalah agama Allah dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kelima, annahu yajibu ihtiramu sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tawqiruha wa ihtiramuha li'annaha kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya wahyun min Allah jalla wa ala, bahwa wajib menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuliakannya, menghormatinya karena ia adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia adalah wahyu dari Allah jalla wa ala. Dan ini sudah kita sebutkan, bahkan kita sebutkan ancaman-ancaman, dalil-dalil yang menunjukkan ancaman-ancaman bagi siapa yang tidak mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada pertemuan yang ke-61 sampai di situ, yaitu pada poin yang kelima. Sekarang ini pertemuan ke-62 di dalam pembacaan kita Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam, penjelasan pembatal keislaman. Dan ini saya memakai buku terjemahan ini ya. Baik. Sekarang yang ke-6. Sadisa. Yang ke-6. Ihtiramul ulama li'annahum warathatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perkara-perkara yang agung yang ditunjuki oleh surat At-Taubah ayat 65-66 adalah yang ke-6, hendaknya memuliakan para ulama. Hendaknya memuliakan para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, yang artinya sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi, dan para nabi tidak mewariskan emas dan perak, akan tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang dia mengambil bagian yang besar dari ilmu, maka berarti dia telah menjadi ahli waris para nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang, apa makna dari bahwa para ulama adalah warasatul anbiya? Al-ulama warasatul anbiya, apa maknanya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat dari beberapa penjelasan para ulama rahimahumullah ta'ala, apa yang dimaksud dengan para ulama adalah warasatul anbiya. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam Abu Hatim Ibn Hibban di dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Fi hadzal hadithi bayanun wadihun anna al-ulama alladhina lahumul fadlu alladhi dhakarnahum alladhina ya'lamuna ilman nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi min sa'iril ulum ala tarahu yaqul al-ulama warathatul anbiya wal anbiya lam yuwarithu illa al-ilma وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم وسنته أو سنته فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. Penjelasan dari bahwa para ulama adalah pewaris para nabi disebutkan oleh Imam Ibn Hibban. Beliau mengatakan di dalam hadis ini terdapat penjelasan yang sangat jelas bahwa para ulama yang mereka memiliki keutamaan yang kita sebutkan, yang mengetahui ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain darinya dari ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya ulama yang sebenar-benarnya adalah yang merupakan pewaris para nabi, alladzina ya'lamuna 'ilman nabi atau alladzina yu'allimuna 'ilman nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi min sa'iril 'ulum. Perhatikan, yang dimaksud ulama pewaris para nabi adalah ulama-ulama yang mengajarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini patut diperhatikan baik-baik bahwa ulama-ulama yang merupakan pewaris para nabi adalah ulama-ulama yang mengajarkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ilmu-ilmu yang lain. Maka jika ada orang yang memahami bahwa para ulama adalah pewaris para nabi, kalau begitu mereka boleh untuk membuat syariat yang baru. Nah, ini tidak benar. Kenapa demikian? Karena yang dimaksud para ulama adalah pewaris para nabi adalah para ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat lagi penjelasan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirham, walakin warathul ilma." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. "Hadza min kamalil anbiya wa 'azamu nushihim lil umam wa tamamu ni'matillahi 'alaihim wa 'ala umamihim an azaha jami'al 'ilal." وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها فحماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الحماية. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Ini adalah kesempurnaan para nabi dan agungnya nasihat dan kebaikan mereka kepada umat-umat mereka. Dan ini adalah merupakan sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa taala atas manusia, yaitu bahwa sebagian orang mengira para nabi itu menginginkan kekuasaan. Para nabi itu seperti penguasa, seperti raja. Maka dengan ini terbantahkan itu semua, bahwa para nabi tidak mewariskan emas dan perak, berarti mereka tidak kaya. Dan para nabi mewariskan ilmu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika memahami bahwa para nabi adalah pewaris, para ulama adalah pewaris para nabi, maka harus dipahami baik-baik yang diwariskan oleh para nabi bukan harta, emas, perak, rumah megah, mobil mewah, Tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Dan ini menunjukkan bahwa para nabi tidak menginginkan kekuasaan. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi para ulama, bahwa kalau Anda sebagai seorang alim dan mengaku mewarisi, menjadi ahli waris para nabi, maka yang ada di dalam orientasi seorang alim adalah bagaimana bisa mengajarkan ilmu agama kepada umat, bukan bagaimana menggapai emas, perak, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk melimpah ruah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, salah satu penjelasan yang menarik juga bahwa para ulama adalah pewarisnya para nabi, yaitu berarti para ulama yang boleh kita belajar kepadanya adalah ulama-ulama yang mengajarkan ilmu nabi, Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan, ada nanti datang suatu masa kepada umatku orang-orang yang mengajari ilmu agama, mereka adalah orang-orang bodoh. Ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'an." Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadzib. Seorang pendusta dianggap jujur di dalam tahun-tahun tersebut. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Seorang yang jujur dianggap dusta di dalam tahun-tahun tersebut. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Seorang yang ahli khianat terhadap janji-janji dan kesepakatan dianggap amanah di dalam tahun-tahun tersebut. Seorang yang amanah dianggap pengkhianat di dalam tahun-tahun tersebut. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةِ, dan berbicara di dalam tahun-tahun tersebut الرُّوَيْبِضَةِ. Lalu Nabi Muhammad SAW ditanya, وَمَا الرُّوَيْبِضَةِ, apa namanya? الرُّوَيْبِضَةِ. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulul tafih yatakallamu fi amril 'ammah." Yang artinya seseorang yang bodoh, dungu, pangkat 9, tidak paham ilmu agama, berbicara di dalam perkara umum untuk kemaslahatan umat Islam. Ini sangat sangat ironi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud dengan innal ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya para nabi, yaitu para ulama yang mengajarkan ilmu nabi. Yang kedua, para ulama yang cuma mewarisi ilmu nabi dan bukan kekayaan. Karena para nabi tidak mewariskan kekayaan. Ya, kemudian yang ketiga, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Maksudnya adalah para ulama yang memang mengajarkan, yang memang alim di bidangnya, yang memang belajar ilmu agama. Karena nanti akan ada masa yang mana orang-orang ruwaibidah, ar-rajulut tafih, seorang yang bodoh, dungu, kuadrat pangkat 9, tetapi berani berbicara di dalam perkara-perkara yang menunjukkan kemaslahatan umum untuk kaum muslimin. Maka ini hati-hati para ikhwan. Nah, kemudian penulis mengatakan, لأنهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. Karena para ulama adalah pewarisnya para nabi. والله رفع من شأنهم وأعلى من مكانهم. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ulama dan meninggikan kedudukan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kalau dirunut orang beriman dan manusia lainnya, maka orang beriman akan lebih tinggi derajatnya dibandingkan manusia lainnya yang tidak beriman. Dari orang-orang yang beriman tersebut, ada yang lebih tinggi, yaitu orang-orang yang berilmu agama. Fahaula wal'iyadzu billah waqa'u fi hadhihi al-jarimah. Mereka, kaum munafik, terjerumus pada dosa-dosa ini. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan ini. Takallama hadha ar-rajulu ash-shaqi faqala ma ra'ayna mithla qurra'ina wa ya'ni bil qurra rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa yashmalu lafdh al-qurra fi dhalika al-waqt al-ulama li annahu kana dhalika al-waqt alladhi yuqra'u al-qur'an yaqra'u al-qur'an yakunu 'aliman. أما في زمان المتأخر فقد يكون القارئ لا يفهم شيئا من معاني القرآن ولا يفقه وإنما يجيد القراءة فقط. القارئ لا يفهم شيئا من معاني القرآن ولا يفقه وإنما يجيد القراءة فقط. فالقراء لأنهم في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء. أما في الزمان الأول فالقراء هم الفقهاء. قوله ما رأينا مثل قرائنا haula ayul ulama wa humur rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu alkiram radhiyallahu anhu. Kata imam kata asy-syekh al-allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullahu taala bahwa kaum munafik terjerumus pada dosa ini ketika mereka berlindung kepada Allah dari perbuatan ini, yaitu seorang lelaki dari mereka berkata, kami tidak pernah melihat seperti qurra, para ahli baca Quran, qurra kita ini. Yang mereka maksud dalam qurra adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini ceritanya. Ada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dalam perjalanan perang. Lalu ada seorang munafik berkata, kami tidak pernah melihat para ahli bacaan Al-Qur'an kita, yang dia paling suka makan, perutnya gedut, paling suka berdusta, dan paling pengecut bertemu dengan musuh. Maka itu yang dimaksud oleh penulis, yaitu orang munafik tersebut mengatakan perkataan yang buruk tentang Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Kemudian kita tidak pernah melihat seperti qurra. Qurra yang artinya para ahli pembaca Al-Quran. Yang para qurra kita ini. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa orang munafik ini menghina Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang mereka maksud dengan qurra, ahli baca Al-Quran adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan lafad qurra ini juga pada waktu itu mencakup para ulama. Karena pada saat itu yang bisa membaca Al-Quran disebut alim. Yang bisa membaca Al-Quran disebut alim. Tapi yang ada pada zaman terakhir ini, yaitu zaman kita ini, bisa jadi orang yang membaca Al-Quran tidak mengerti apapun makna Al-Quran dan tidak memahaminya, dan tidak, tapi hanya pandai membacanya saja. Karena pada akhir zaman yang bisa membaca Al-Quran menjadi banyak dan para ulama menjadi sedikit, ya. Namun pada masa-masa awal para pembaca Al-Quran adalah para ulama. Artinya di zaman sahabat kalau dikatakan dia adalah qurra, maka dia adalah pembaca, dia adalah para ulama. Kalau ahli bacaan al, ahli Quran Al-Qari', maka itu berarti zaman dahulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in sampai para imam itu adalah para ulama. Ya. Nah, di zaman sekarang tidak. Zaman sekarang siapa saja dikatakan qurra, dikatakan qari'. Tetapi yang ada pada zaman terakhir ini bisa jadi orang yang membaca Al-Quran tidak mengerti apapun makna Al-Quran dan tidak memahaminya, tapi hanya pandai membaca saja. Kita tidak menyalahkan pandai membaca saja, tidak. Tetapi kita membicarakan eksistensi ulama, ya, bukan hanya sekedar bisa membaca Al-Quran saja, tetapi juga bisa memahaminya, kemudian bisa mengamalkannya, dan seterusnya. Para ulama mempunyai kehormatan dan kemuliaan karena mereka membawa kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya ulangi. Tapi yang ada pada zaman terakhir ini bisa jadi orang yang membaca Al-Quran tidak mengerti apapun makna Al-Quran dan tidak memahaminya. Tapi hanya pandai membacanya saja. Hanya pandai menghafalnya saja. Hanya pandai menghafal halaman mushaf saja. Hanya pandai menghafal nomor surat, nomor ayat saja. Padahal itu bukan tujuan yang diturunkan dengannya Al-Quran. Sebagaimana perkataan Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, innallaha anzal Al-Qur'an liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu 'amala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Maka manusia menjadikan bacaan Al-Qur'an sebagai amalan. Aturannya dibaca, lalu setelah itu dipahami. Lalu setelah itu baru diamalkan. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita lanjut. Namun pada masa-masa awal para pembaca Al-Qur'an adalah para ulama. Nah, itu dia. Kalau yang dikatakan orang qari' masa dahulu, mereka bukan hanya sekedar baca Quran, hafal Quran, tetapi mereka juga memahami tafsiran-tafsiran Al-Qur'an. Jadi ucapan lelaki itu kami tidak pernah melihat seperti qurra, pembaca Al-Quran kita ini maksudnya adalah para ulama, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum pada waktu itu ya masih hidup. Ya. Wa yukhadh min hadha anna alladhi yantaqisu al-ulama min ajli ilmihim fi ayyi waqtin annahu yadkhulu fi ma'na hadhihi al-ayah al-karimah. Bisa dipahami dari sini bahwa orang yang mengecilkan ulama karena ilmu mereka kapan saja, maka itu termasuk di dalam makna ayat yang mulia, karena seseorang ini berkata kami tidak pernah melihat seperti qurra, pembaca Al-Quran kita ini, maksudnya adalah para ulama, dan itu mencakup semua ulama yang ada pada masa apa saja. Para ulama mempunyai kehormatan dan kemuliaan karena mereka membawa kitabullah. Karena hadza qala ma ra'ayna mithla qurra'ina wal qurra' hum ulama. Wa hadza yatanawal ulama fi kulli waqt. Ini adalah mencakup seluruh ulama di setiap waktu. Wal ulama lahum ihtiramuhum wa jilaluhum li'annahum yahmilun kitab Allah azza wa jal wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, dan ini mencakup ulama di setiap waktu, bukan hanya di zaman Nabi dan para sahabatnya. Dan para ulama wajib untuk menghormatinya, memuliakannya karena mereka membawa Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yahmiluna al-ilm, dan mereka membawa ilmu. Wa yuballighunahu ilan nas, fayajibu ihtiramu, dan para rasul tersebut menyampaikannya kepada manusia, maka wajib bagi mereka untuk menghormati para nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka wajib hukumnya memuliakan mereka, wajib hukumnya memuliakan para ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi fa fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Yang artinya keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Apa sih maksudnya ini? Ya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan alim atas ahli ibadah sebagaimana keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang. Yang dimaksud dari hadis ini adalah bahwa kemuliaan para ulama. Manusia tidak akan tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang menyimpang, mana yang tidak menyimpang kecuali dengan bimbingan ulama. Kecuali dengan bimbingan siapa? Dengan bimbingan ulama. Sebagaimana bulan, matahari, bintang-bintang di malam tersebut tidak bersinar jika tidak ada bulan. Maka bulan pemberi cahaya kepada bintang-bintang tersebut. Para ulama memberikan ilmu kepada kepada jamaahnya. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa innal alima la yastaghfiru lahu kullu syai' hatta nahitan fil bahr. Seorang alim itu dimintakan baginya ampunan oleh seluruh makhluk hingga ikan-ikan di lautan. Ya. Kenapa disebutkan ikan? Karena ikan satu jenisnya saja tidak bisa dihitung, apalagi di dalam lautan bermacam-macam jenis. Ini menunjukkan bahwasanya saking banyaknya para penuntut ilmu, saking banyaknya para malaikat yang beristighfar untuk orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu. Fal 'alimu lahu qadruh wal muradul 'alim bi syar'illah. Seorang alim itu mempunyai nilai yang berharga. Maksud alim di sini adalah orang yang mengerti syariat Allah. Ingat ya, yang mengerti Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah SAW itu baru alim. Wal muradu bil al muradu al alimu bi syar'illah. Yang dimaksud adalah seorang alim dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian فالعلماء هم أهل خير. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. فالعلماء هم أهل خشية الله. Maka para ulama mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. لأنهم يعرفون الله حق المعرفة. Karena mereka mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Fahum yujilluna wa yu'adzibuna wa yakhshawna. Maka mereka mengetahui betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, afwan, bahwasanya para ulama memuliakan Allah, mengagungkan Allah dan takut kepada Allah. Wa kullama zada ilmul insan zadat khasyyatuhu lillahi 'azza wa jalla, fayajibu ihtiramul ulama wa tawqiruhum, faman tanaqqasa hum fa innahu yakunu dakhilan fi ma'na al-ayah abillah wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un. Yang artinya seorang alim itu mempunyai nilai berharga. Maksud alim di sini adalah orang yang mengerti syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Ulama adalah hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengerti Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ya. Setiap ilmu seseorang bertambah, maka bertambah pulalah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah pulalah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib hukumnya memuliakan para ulama dan menghormati mereka. Barang siapa merendahkan mereka, maka itu akan masuk ke dalam makna ayat, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, kalian selalu berolok-olok. Rasulnya di sini bisa, kalau seandainya Rasulullah SAW meninggal, maka maksudnya adalah para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah. Sabian, ihtiramu umumil muslimin, afradan wa jama'an. Taib, sebelum sabian, saya ingin menyebutkan perkataan-perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang pemuliaan terhadap para ulama, terutama di zaman sekarang, zaman yang orang asal ngomong, ya tidak memperhatikan adab dan akhlak, akhirnya tidak menghormati para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ada seorang ahli sejarah yang bernama yang dikenal dengan Ibnu Asakir. Beliau namanya adalah Ali bin Al-Hasan sering dipanggil dengan Ibnu Asakir. Beliau berkata, "I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardhati." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita seluruhnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqi haqqa taqwa. Dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang khasyah, takut kepada Allah, terutama saat sendirian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Anna luhumal ulama rahmatullahi alaihim masmum. Nah, ini kata Imam Ibnu Asakir rahimahullah bahwa daging-dagingnya para ulama rahmatullahi alaihim adalah daging beracun. Wa'adatullahi fi hadki astari muntaqisihim ma'lumah. Dan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membuka rahasia orang-orang yang merendahkan para ulama rahimahumullahu taala. Nah, ini maksudnya adalah hati-hati dengan merendahkan para ulama karena dagingnya para ulama itu beracun. Dan berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan keburukan mereka, ya, agar diketahui oleh orang banyak. Disebutkan hal ini dalam kitab Tabyinu Kadzibil Muftari li Ibnu Asakir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya sekali seseorang mengghibah, mencela, mencaci, memaki, ya. Bahaya sekali untuk menghina, mencaci, memaki, merendahkan para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, sekarang saya bacakan perkataan dari para ulama rahimahumullah ta'ala tentang memuliakan ilmu para ulama. Di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, Imam Al-Qayyim berkata, "Al-ulama hum fil ardi bimanzilatin nujum fis sama. Bihim yahtadil hayran fil zalma wa hajatun nasi ilaihim a'zamu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab." Para ulama, mereka di bumi bagaikan bintang-bintang di langit. Dengan para ulama tersebutlah orang-orang yang bingung lunglai, tidak ada tahu tujuan, akhirnya dibimbing dengan petunjuk. sampai mereka mendapatkan petunjuk. Dan hajat manusia kepada ulama lebih besar dibandingkan hajat mereka kepada makan dan minum. Ini mengatakan siapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Taib. Nah, itulah para ikhwah, pas 45 menit. Yang ketujuh yaitu menghormati kaum muslimin secara keseluruhan, baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Quran surah At-Taubah ayat 65-66 juga mendapatkan pelajaran yang sangat berarti dari Quran At-Taubah 65-66. Salah satunya adalah menghormati kaum muslimin secara keseluruhan, baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Artinya menghormati, menasihati kaum muslimin. Ya, menasihati, menghormati kaum muslimin. Nah, kita berhenti pada nomor yang ketujuh, yang mana Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan sampai saat sekarang ini 7 perkara yang merupakan perkara-perkara agung yang bisa diambil dari ayat surah At-Taubah ayat 65-66. Ya, ini para ikhwan. Nah, waktunya untuk bertanya. Bagaimana biar kita tidak berbuat dosa? Tidak mungkin. Dari Alex underscore Mulyadi, tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Pasti berbuat dosa. Karena itu sudah nas dari Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu bani Adama khata'." Wa khairul khata'in at-tawwab. Sebaik-baik setiap anak Adam adalah orang yang selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang yang selalu bertobat. Adapun dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat buruk bagi manusia, yang dengan sifat buruk tersebut manusia akan melakukan dosa. Wa kanal insanu kafura, wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu sangat bodoh dan sangat berbuat zalim, manusia itu kufur, manusia itu dan semisalnya. Ini yang menyebabkan kalau seandainya tidak ada kadar keimanan dalam diri, akhirnya dia akan mengikuti tabiat-tabiat tersebut. Apa hukum membeli air yang sudah diruqyah? Maka jawabannya, saya tidak berani jawab. Ya, ada beberapa pertimbangan di dalam perkara tersebut. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Allahu a'lam. Apakah para da'i dan ustaz-ustaz di zaman sekarang termasuk atau bisa disebut alim atau ulama? Maka jawabannya bisa. Ya, pokoknya ulama adalah yang belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mendapatkan anak perempuan atau laki-laki? Secara medis mungkin ada, akan tetapi secara syar'i saya belum tahu. Ya, saya belum tahu. Haruskah bacaan sholat harus terdengar di telinga saat sholat sendiri atau berjamaah? Maka jawabannya, kalau seandainya sholatnya itu sholat yang mengeraskan suara, dan itu di dalam sholat sendirian di rumah, sebagaimana kita dalam keadaan pandemi COVID-19, maka pada saat itu dikeraskan maksudnya adalah didengar oleh diri kita dan tidak mengganggu orang lain. Allahu a'lam. Tetapi kalau seandainya sholatnya tersebut adalah sholat yang tidak dikeraskan, maka baik sendirian ataupun secara berjamaah tidak dikeraskan. Bagaimana sikap kita agar kita tahu mana ulama yang mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad SAW? Lihat ajakannya. Ajakannya kemana? Ajakannya kepada Al-Quran, kepada hadith, atau kepada akal, atau kepada hawa nafsu, atau kepada filsafat, atau kepada perkataan ilmu kalam, atau yang semisal. Setelah sholat taubat dan beristighfar, bagaimana mengetahui dosa yang pernah dilakukan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala? Maka jawabannya adalah seluruh amalan, salah satu tandanya adalah tanda kita mengetahui amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala, yaitu kita menganggap amalan tersebut kecil, ringan, tidak bernilai, dan semisalnya. Allahu a'lam. Ustaz, kami mohon didoakan untuk om saya yang sekarang lagi di ICU karena COVID. Dari R_EK. Maka dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, kita berdoa. Allahumma rabban nas, mudhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa, shifaan la yugadiru, saqaman wala alama. Saudara saya sering menawarkan air minum yang sudah diruqyah katanya. Apakah ini sesuai dengan syariat? Maka jawabannya boleh untuk meruqyah pada air sebagaimana dilakukan oleh para salafus saleh. Boleh. Ya. Akan tetapi saat meruqyah air, misalnya ini gelas, saat meruqyah air, maka yang dibaca adalah bacaan-bacaan yang sahih dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ya, kemudian membaca Allahumma rabban nas mudhibil ba's isfi anta syafi la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqaman wala alama, wallahu alam. Jadi yang dibaca ini adalah ruqyahnya. Ini boleh, ya, boleh untuk minta kepada orang lain membacakan pada air lalu dikasihkan kepada yang sakit, itu diperbolehkan. Allahu a'lam. Bagaimana menyuruh suami agar ikut manhaj salaf yang lurus sedangkan suami lebih condong kepada titik-titik-titik? Maka gini para ikhwah, saya tidak ingin menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, maka dalam pertanyaan-pertanyaan jangan menyebut merek sama sekali, ya, tetapi sebutkan apa yang ingin ditanyakan. Jangan sampai menyebut nama, tempat, organisasi, tetapi sebutkan permasalahan yang ingin disampaikan. Allahu a'lam. Kalau saya wanita, sholat sendirian pada sholat maghrib, isya dan subuh, boleh tidak bersuara sedikit agar saya lebih khusyuk? Maka jawabannya boleh, asalkan tidak menimbulkan fitnah, baik di luar rumah atau di dalam rumah. Wallahu'alam. Bagaimana hukumnya jika orang tua yang ingin memutuskan silaturahim dengan anaknya, padahal si anak tetap mengunjunginya, penyebabnya karena tidak diterima dengan masukan yang diutarakan oleh anaknya? Maka jawabannya, kalau yang bertanya ini adalah anak, maka anaknya memohon maaf, minta halal kepada orang tuanya, minta ridha kepada orang tuanya atas mungkin sikapnya yang kurang baik terhadap orang tuanya. Bukan atas nasihat, bukan, ya, atas sikapnya mungkin yang kurang baik terhadap orang tuanya, minta halal. Wallahu a'lam. Apakah keempat mazhab itu bukan manhaj salaf? Maka jawabannya iya, itu manhaj salaf. Ya. Jadi gini. Jangan dianggap bahwasanya manhaj salaf itu tidak bermazhab. Tidak, Pak. Itu salah. Manhaj salaf itu adalah mengajak kepada Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Nah, apa yang dipraktekkan oleh imam-imam yang empat tersebut itu sebagian besar dalam mazhab-mazhab mereka adalah senantiasa memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan. Saya tidak melihat air tersebut dibacakan ayat apa saja, Ustaz, karena mereka membuatnya sudah dalam bentuk botol air mineral. Nah, kalau seandainya kita tidak tahu, maka kita harus bertanya, ini diruqyah dengan ruqyah apa? Kalau seandainya ruqyahnya adalah jampi-jampinya adalah jampi-jampi kesyirikan, sihir, maka jangan diminum. Ya, bahkan dimusnahkan. Ya, wallahu alam. Naam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari M. Fikri Rashid, bagaimana cara agar bisa sholat dengan khusyuk? Yang ditanya belum juga sholat dengan khusyuk, tetapi saya ingin memberitahukan cara yang sering disebutkan oleh para ulama ketika ditanya bagaimana cara sholat dengan khusyuk. Yang pertama yaitu mengikhlaskan niat. Hanya Allah yang diinginkan dari sholatnya pahala. Yang kedua, sholatlah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berusaha memahami apa yang dibaca saat sholat. Berusaha memahami. Ya, yang selanjutnya yaitu seorang apabila sholat, agar dia khusyuk, dia meyakini dalam hatinya ini adalah sholat terakhirnya. Karena mungkin setelah ini malaikat maut menjemputnya. Dan itu yang disebutkan oleh orang-orang terdahulu. Bahwasanya meyakini bahwasanya setelah sholat dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan itu. Shalli salata muwaddi'. Salatlah sholatnya orang yang ingin berpisah, ingin meninggal dunia dan seterusnya. Dan ini pertanyaan agung. Saya selalu berusaha untuk khusyuk, akan tetapi selalu saja hati memikirkan yang lain-lain. Apakah ini gangguan dari syaitan? Dan apakah sholat yang hatinya tidak khusyuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Begini para ikhwan, kita tidak bisa berbicara masalah diterima atau tidak diterima kecuali dengan dalil. Maka urusan diterima atau tidak diterima sholat kita itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun permasalahan bahwa ketika sholat seseorang hatinya tidak khusyuk, mikir sana mikir sini, maka jawabannya kalau benar-benar mengganggu maka dia boleh untuk menudah ke kiri dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dengan catatan di sampingnya tidak ada orang atau tidak menyakiti orang. Nah, apakah mandi wajib sebelum sholat Jumat berlaku pada jomblo juga? Dan apakah metodenya seperti mandi wajib pada umumnya? Iya, berlaku pada semuanya. Yang sudah menikah, yang belum menikah. Ya. Saya tidak tahu dalil secara tegas dan rinci sahih bahwa hari Jumat itu sebelum Jumatan adalah waktu yang bagus untuk berhubungan badan, sehingga kemudian nanti setelah berhubungan badan ingin pergi sholat Jumat maka dia mandi junub. Ini tidak juga. Ya, artinya seakan-akan ada hubungan ya antara yang belum menikah dengan yang sudah menikah. Ya, tidak ada sama sekali hubungannya. Makanya disyariatkan untuk mandi besar seperti mandi mengangkat hadas junub ataupun hadas haid ataupun yang disebut dengan hadas besar. Ya. Ini berlaku bagi siapa saja, bagi yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya ya, sudah 1 jam dan di sini sudah jam 21.36 menit. Saya berusaha untuk kajiannya tidak terlalu lama karena dikhawatirkan nanti para ikhwah terlambat tidurnya. Maka ada masukan agar 40 menit kajian, 20 menit pertanyaan. Ini sudah cukup 1 jam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.